Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan masalah yang kedua. Yaitu ma yukrahu fis shalah, perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Masalah yang kedua dari bab yang keempat dari kitabus shalah. Afwan, as-samina ya, bukan yang kedua tapi yang kedelapan. Al-mas'alatu tsamina, masalah yang kedelapan dari bab yang keempat dari kitabus shalah. Ma yukrahu fis shalah, perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Telah kita baca sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Di antaranya yang pertama, di antara perkara yang makruh dalam sholat, al-iktisar al-fatihati fi rak'atainil ulayain, mencukupkan dengan membaca al-fatihah saja pada dua rakaat pertama. Padahal mestinya juga harus membaca ayat atau surat setelah membaca al-fatihah pada dua rakaat pertama. Kemudian yang kedua, tikrarul fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Mengulang-ulangnya karena was-was. Sudah membaca tapi seakan-akan belum baca, was-was. Diulang lagi dan diulang lagi dan demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga, yukrahu liltifatul yasiru fis sholati bila hajah. Makruh menoleh atau nengok ya, al-yasir sedikit fi sholah, di dalam sholat, bila hajat tanpa ada hajat, tanpa ada alasan. Sama saja menoleh tersebut dengan wajahnya atau hanya menoleh dengan matanya. Kemudian kita lanjut sekarang yang keempat. Ar-rabi'ah, yang keempat di antara perkara yang makruh di dalam sholat, taghmidul 'ainaini fis shalah, memejamkan kedua mata di dalam sholat. Walaupun alasannya supaya lebih khusyuk, tetap tidak boleh memejamkan kedua mata di dalam sholat. Taib, apalagi kalau memejamkannya karena tidur. Kenapa tidak boleh memejamkan kedua mata di dalam sholat? Yaitu merem. Sepanjang sholat merem dia. Li'anna dzalika yushbihu fi'lal majus, karena itu menyerupai perbuatan orang-orang majusi. Inda ibadatihim an-niran, ketika mereka menyembah api. Jadi ketika mereka, orang-orang majusi, menyembah api, mereka menyembah api sambil tutup mata. sambil memejamkan kedua mata. Wakila, ada juga yang mengatakan alasannya karena yushbihu fi'lal yahud aidon, karena juga menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi. Wa qad nuhina an tashabbuhi bil kuffar, dan kita telah dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, hukumnya haram, dilarang. Maka demikian pula ketika sholat, karena sholat adalah ibadah, hendaknya tidak dilakukan dengan tagmidul ainain, dengan memejamkan kedua mata, buka matanya. Kemudian yang selanjutnya, al-khamisah, yang kelima. Di antara perkara yang makruh di dalam sholat adalah iftirasyudz dhira'aini fis sujud. Menempelkan kedua lengan di lantai fis sujud, ketika sujud. Itu lengan bawah ya, dari siku ke bawah. Ini namanya lengan bawah atau dhira'. Makruh menempelkan kedua siku, kedua lengan ke lantai ketika sujud. Kenapa? Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam telah bersabda, i'tadilu fis sujud, i'tidalah ketika sujud. Walayabsut ahadukum zira'aihi in bisatul kalb, janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti bentuk kalb, seperti membentangnya kedua tangan kalbun, anjing, ketika dia duduk. Kedua lengannya di lantai. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya larangan, sehingga sebagian para ulama berpendapat haram. Sebagian yang mengatakan makruh, sebagian yang mengatakan haram, karena ada larangan ini. Dan ada perbuatan bentuk menyerupai kalbun, hewan, anjing. Fayambaghi lil musalli an yujafiya baina dhira'aihi, maka semestinya orang yang salat itu menjauhkan atau mengangkat kedua lengannya. Wa yarfa'uhuma 'anil ardh, dan mengangkat keduanya dari lantai. Diangkat sehingga di lantai hanya telapak tangan. Wa la yatashabbah bil hayawan, dan janganlah menyerupai bentuk hewan. Maka diangkat kedua telapak tangan ketika sujud, tidak ditempelkan ke lantai. Demikian pula dijauhkan dari apa ini? Punggung, ya, atau sisi kanan dan sisi kiri dijauhkan. Kalau kondisinya lelah, ya, capek, ya, dan berat untuk mengangkat kedua tangan mungkin ketika sujud, nah, maka minimalnya tangan menempel di pahanya, ya, atau di lututnya, ya, tidak menempelkannya di lantai, nah, sehingga akan menyerupai tadi kalbun. Kalau terpaksa tadi capek, sangat capek misalkan, maka letakkan lengan di pahanya atau di ujung lututnya. Kemudian as-sadisa yang keenam dari perkara-perkara yang makruh di dalam sholat, kasratul abasi fi sholat, banyaknya perbuatan yang atau gerakan yang tidak perlu, ya, di dalam sholat. Gak ada hajat, ya, gak gatel atau gak apa ini membenarkan sesuatu, tidak, ya. Tetapi gerakannya gerakan abas, gerakan yang tidak ada keperluan padanya, ya, gerakan yang sia-sia, ya. Lima fihi min insyighalil qalbil munafi lil khusyu'il al-matlub fi shalah. Alasannya karena melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia di dalam sholat yang tidak ada kebutuhan padanya, ini mengakibatkan sibuknya hati. Sibuknya hati yang menafikan kekhusyuan. Gak khusyuk akhirnya. Kekhusyuan yang matlub, yang dituntut fi sholah di dalam sholat. Mestinya khusyuk di dalam sholat. Tetapi karena banyak perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada hajat padanya, ya, maka akan menafikan kekhusyuan. Ya. Goyang kanan, goyang kiri. Ya. Gak ada keperluan. Nah. Ini menafikan kekhusyuan yang dituntut di dalam sholat. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh, at-takhassur, makruh hukumnya at-takhassur di dalam sholat. Dalilnya li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nuhya an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Dilarang seseorang salat dengan cara mukhtasiran. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apa itu salat mukhtasiran? Wa takhassuru wal ikhtisar fi shalah. Dan makna takhassur atau makna ikhtisar di dalam salat adalah wadu'ur rajuli yadahu 'alal khasri wal khasirah. Seorang meletakkan tangannya di dalam salat, 'alal khasri, di atas pinggangnya, wal khasirah, dan lambungnya. Ya. Wahiya wasatul insan al-mustadak fauqal wirkain. Al-khasrat al-khasirah ini, ya, adalah bagian tengahnya tubuh seseorang. Bagian tengahnya tubuh seseorang. Al-mustadak yang lembut. Ya. Fauqal wirkain, yang letaknya di atas pangkal paha. Ini makna takhassur atau mukhtasiron, meletakkan tangannya di atas khosernya atau khosirohnya, pinggangnya. Kalau lambung sebelah kanan atau sebelah kiri? Hah? Kiri. Hah? Kanan kiri. Lambung. Nah, lambung kanan, jantung kiri. Mana Pak Dokter? Hah? Sahih, ya? Lambung kanan ya. Sehingga ketika tidur disunahkan untuk berbaring di atas lambungnya. Berarti lambung kanan. Ya. Nah. Mestinya sholat caranya seperti apa? Bersedekap. Nah, bersedekap baik itu di atas dadanya atau di bawah sedikit atau di atas pusarnya atau pas di pusarnya atau mungkin di bawah pusarnya sedikit. Ya. Nah, karena tidak ada dalil-dalil yang mengkhususkan letak tangan ketika bersedekap. Sehingga boleh di dadanya atau di bawahnya atau di atas pusarnya atau pas di pusarnya atau di bawahnya dikit. Yang tidak boleh adalah pas apa ini di bagian tubuh, pertengahan tubuh seseorang. Letaknya tadi di atas pangkal paha. Wa qad 'allalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-karahah bi anna al-yahuda taf'alu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah memberikan alasan makruhnya perbuatan tersebut. Kenapa bi anna al-yahuda taf'alu? Alasannya karena orang-orang Yahudi melakukan hal yang demikian. Ya. Ibadah mereka sambil takhassur, sambil mukhtasiron. Kemudian asamin yang ketujuh, asam yang kedelapan ya, asaminah yang kedelapan. Di antara perkara yang makruh di dalam sholat adalah as-sadlu wa taghtiyatul fami fi sholah, melakukan sadel dan menutup mulutnya ketika sholat. Ini disatukan dalam satu nomor karena dalilnya satu. Sehingga disatukan dalam satu nomor. Apa dalilnya makruhnya sadel dan juga menutup mulut di dalam sholat? Baik menutup mulut dengan imamahnya atau dengan benda yang lain. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bentuk sadel di dalam salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat. Al hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Apa itu sadel? As-sadlu. Was-sadlu an yatrahal musalli. An yatrahal musalli as-sauba ala katifaihi. Seorang yang salat dia meletakkan bajunya di atas atau pakaiannya di atas kedua pundaknya. Jadi apa? Sekedar menempelkan atau menggantungkan di atas kedua pundaknya. Wala yarudda tarafaihi 'alal katifain, dan tidak mengikatnya dengan dua ujungnya di atas kedua pundaknya. Sekedar at-tarh. Ini menurut salah satu makna as-sadl. Wakila ada yang mengatakan makna sadl adalah irsalu thawb hatta yusibal ard. Yaitu membiarkan pakaian panjang sampai menyentuh tanah. Fayakunu bimakna isbal, sehingga maknanya bermakna isbal. Sadel di sini bermakna isbal. Pakaiannya naam sampai ke tanah saking panjangnya. Ada yang mengatakan demikian, sadel maknanya isbal. Ada juga yang mengatakan tadi hanya menempelkan pakaian di atas kedua pundaknya ya, dengan tidak mengikat antara kedua ujungnya ya. Kemudian at-tasi'ah yang ke-9. Musabaqatul imam, mendahului gerakan imam di dalam sholat. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Tidakkah dia takut Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kepalanya kepala keledai? Aw yaj'ala suratahu surata himar, atau menjadikan bentuknya ya, seperti bentuk himar. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berisi ancaman bagi mereka yang suka mendahului gerakan imam di dalam sholat. Ya. Maka hati-hati di dalam sholat berjamaah. Nah, jangan turun sujud sampai imam sujud, ya, baru turun sujud. Dan jangan bangkit dari sujud sampai imam bangkit duluan. Ya. Demikian pula jangan berdiri sampai imam telah berdiri. Ya. Dan demikian seterusnya. Jangan mendahului gerakan imam. Terancam dengan ancaman ini. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut akan dirubah kepalanya oleh Allah dengan kepala keledai, atau bentuknya dirubah oleh Allah seperti bentuk keledai, ya, jika dia mendahului atau mengangkat kepalanya sebelum imam. Karena di sini ada ancaman, sehingga sebagian para ulama berpendapat bukan sekedar makruh, namun apa? Haram. Taib, namun hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam, ya, di sini atau di dalam buku ini tidak disebutkan mayuhromu fisolah, perkara-perkara yang haram di dalam sholat, ya. Nah, tetapi disebutkan apa? Mayukrohu, perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Bisa jadi maksudnya mencakup yang haram dan yang makruh. Karena al-karohah, ya, al-karohah makruh itu kadang bermakna haram, karohatu tahrim, ya, kadang bermakna karohatu tanzih, ya. Karahatu tanzih. Kalau karahatu tanzih adalah maknanya seperti yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Itu orang yang diberi pahala ketika meninggalkannya, ya, karena Allah, dan tidak dihukum ketika melakukannya. Ini karahatu tanzih. Ya. Tapi kalau karahatu tahrim, hukumnya adalah haram, makruh yang hukumnya haram. Dan kalimat karohah, jika diitlakan oleh para ulama salaf, ya, ulama terdahulu, kalau untuk mendapati kitab-kitab para ulama terdahulu, kitabnya Imam Syafi'i dan lain sebagainya, mereka biasanya memutlakan kalimat karohah bermakna haram. Ya, memutlakan kalimat karoha bermakna haram. Nah, seperti kadang disebutkan yukrahu sholah fil qabr, makruh hukumnya sholat di kuburan. Nah, apa makna makruh di sini? Haram, ya, bukan sekedar makruh yang karohatu tanzih. Enggak boleh sholat di kuburan, ya. Nah, kecuali sholat jenazah, ya, belum sempat sholat jenazah, kebetulan sudah dikuburkan, enggak apa-apa sholat di kuburan. Tapi sholat jenazah enggak ada ruku, enggak ada sujud, ya. Tapi kalau sholat biasa enggak boleh dilakukan sholat di kuburan. Haram hukumnya. Nah, jadi harus yatafaton juga, harus teliti ketika membaca kitab-kitab para ulama. Jangan sampai sekedar modal bahasa Arab, ya. Ternyata tertulis di kitab-kitab para ulama sholat di kuburan hukumnya makruh. Nah, akhirnya dia sampaikan makruh saja, gitu. Nah, makruh di sini hukumnya adalah haram, maknanya haram. Kalimat ikrah makruh pada kitab-kitab terdahulu itu bermakna haram. Ya. Kalau maknanya tidak mutlak atau maknanya makruh yang seperti yang disebutkan kemarin, itu biasanya di sandarkan kepada kalimat tanzih, karohatu tanzih. Ya, kalimat makruh yang karohatu tanzih. Nah, tapi kalau mutlak makruh, ya, biasanya bermakna apa? Haram. Dalam ucapan ulama terdahulu. Dan di sini sebagian para ulama untuk poin yang ke-9 berpendapat haram mendahului gerakan imam karena ada ancaman, ya. Karena ada ancaman dirubah kepalanya menjadi kepala keledai atau bentuknya menjadi bentuk keledai. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kemudian al-ashirah yang ke-10. Tashbikul asabi'i. Di antara perkara yang makruh adalah menyela-nyela jari-jari. Menyela-nyela jari-jari. Tashbik. Linahihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa wa atal masjida yuridu shalaan fi dzalik. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang orang yang wudu kemudian datang ke masjid pengen sholat, ya, untuk melakukan tasbih al-asabi'. Ya, beliau melarang orang seperti ini untuk melakukan tasbihul asabi'. Nyela-nyela jari-jari. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala. Larangan mentasybik jari-jari, menyela-nyela jari-jari bagi orang yang berwudu dari rumahnya kemudian dia datang ke masjid ingin sholat. Nah, sambil menunggu sholat dia melakukan tasybik. Fakarahatuhu fis sholat min babi aula. Kalau dia orang yang berwudu dari rumahnya kemudian datang ke masjid, ya, ini enggak boleh melakukan tasybik, ya. Maka apalagi di dalam sholat, ini lebih utama untuk dilarang, ya. Lebih utama untuk dilarang melakukan tasybik jari-jari. Wa tasybik bainal asabi', makna tasybik di antara jari-jari, ya. Melakukan tasybik jari-jari artinya adalah idkhalu ba'dhiha aw ba'dihima fi ba'd. Memasukkan sebagian jari-jari ke sebagian yang lainnya. Nah, apa bahasa kita? Hah? Miskin bahasa Indonesia. Gak ada lafadznya dalam bahasa Indonesia. Apa? Hah? Menganyam. Hmm? Mencakar, mencakep, cakep bagus, menyela-nyela jari-jari lah, ya, mungkin lebih mendekati. Ini makna tasybik al-asabi', mentasybik jari-jari. Wa amma tasybik kharijas shalah fala karahata fi. Kemudian adapun tasybik yang dilakukan di luar sholat, ya, selesai sholat misalkan, fala karohata fi, makanya seperti ini tidak makruh. Ya, kalau dilakukan setelah selesai sholat, walau kana fil masjid, walaupun di dalam masjid. Ya. Kenapa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dzil yadain? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Ya, pernah melakukan tasybik al-asabi' ba'da shalah. Ya. Naam, di masjid, ya, dalam kisah dilyadain. Mafhum ya, kisah dilyadain. Kisah apa itu? Kisah dilyadain, kisah si tangan panjang. Hah? Aywa, sujud sahwi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mestinya 4 rakaat, beliau salat 2 dua rakaat. Ya, si Dulyadin ini ngomong, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor ataukah memang sudah dikurangi? Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta penjelasan kepada sahabat yang lain. Ternyata benar, tadi sholat dua rakaat. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Inni bashar, ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku manusia, aku lupa seperti kalian lupa. Kemudian beliau menambah dua rakaat sholat. Nah. Kemudian setelah salam beliau sujud sahwi. Di dalam kisah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tasybih jari-jari, ya, selesai sholat di masjid. Sehingga kalau di luar sholat boleh, tidak makruh. Sudah zan ya di luar ya. Nah, baik, kita sampai pada poin yang ke-10. Masih tersisa 3 poin lagi. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.